Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Pada dosa besar yang ke-8 disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang hal ini, dan beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan kepada kita tentang dosa besar ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa anak yatim yang didefinisikan oleh ulama kita, yaitu man mata abuhu wa huwa duna al-bulugh, seorang yang ayahnya wafat sementara dia belum berusia balig, itulah yatim. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim telah disebutkan beberapa hukum terkait anak yatim. Di antaranya di sana ada larangan untuk menyikapi anak-anak yatim dengan sikap-sikap yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti pada surat Adz-Dzuha, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka jangan kamu hardik dia. Berarti dengan demikian seseorang harus memperlakukan anak yatim dengan baik sekalipun dalam bab tutur kata. Di dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa Jal mengisyaratkan agar kita memuliakan mereka. Pada surat Al-Fajr ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla balla tukrimunal yatim." Sekali-kali tidak, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Ini terpahami bahwa kalau begitu menjadi suatu keharusan bagi kita untuk ikram, melakukan pemuliaan sikap-sikap yang itu adalah memuliakan mereka, anak-anak yatim. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Ma'un ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mendorong dengan kuat anak yatim, dan terutama di sini bab menyingkirkan haknya dengan makna itu juga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendorong anak yatim. Maksudnya ayat fa'uhu bi'unfin an haqqihi. Mendorong anak yatim dengan keras dari haknya, menyingkirkan dari haknya. Demikian disebutkan dalam tafsir Jalalain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yaitu pada surat Al-Baqarah 220, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakan memperbaiki untuk mereka itu lebih bagus. Yani terkait dengan tanggung jawab menjaga harta anak yatim. Seorang yang punya wewenang terhadap harta anak yatim, punya tanggung jawab, hendaknya berupaya bagaimana menjaga, memperbaiki harta anak yatim tersebut. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah mereka itu orang-orang yang memakan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Suatu ancaman yang berat, ancaman yang menakutkan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kita disuruh tadi menjaga, disuruh memperbaiki bagaimana agar harta anak yatim itu tetap terpelihara. Sampai-sampai ketika belum waktunya diberikan kepada anak yatim, jangan diberikan dulu. Demi apa? Demi terjaganya harta anak yatim itu. Di dalam surat An-Nisa ayat 5-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati, jangan kalian berikan kepada mereka yang safih, ya. Orang-orang yang sufaha, jadi mereka anak yatim, kemudian belum bisa memperlakukan harta dengan baik, dengan benar, ya. Jangan diberikan begitu saja, ya. Sampai kapan? Allah katakan, fa in anastum minhum rusyda. Kalau kalian sudah merasakan pada diri anak-anak itu kemampuan untuk mengelola harta, membelanjakan dengan baik. Fadfa'u ilaihim amwalahum, baru berikan kepada mereka harta itu. Nah, sedemikian rupa Islam menjaga harta anak yatim. Ya, bukan karena kita demi apa kasihan kepada dia, kita manjakan dia. Pokoknya yang dia mau kita berikan, sampai akhirnya di saat dia membutuhkan, pada kondisi yang dia sudah menyadari dan dewasa, malah sudah habis hartanya. Jangan, tahan, ya, tahan. Sampai kalian melihat pada diri anak yatim itu kemampuan memegang harta, membelanjakan dengan yang baik dan benar, ya, menggunakan dengan benar, baru ketika itu diberikan, sehingga nanti betul-betul tepat sasaran saat dia membutuhkan diberikan dan akan bermanfaat. Ya. Di dalam ayat yang lain masih juga di surat An-Nisa, ini di awal-awal surat An-Nisa, banyak terkait dengan anak yatim, ya. Wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bitayyib. Dan berikan kepada anak-anak yatim harta mereka. Wa la tatabaddalul khabitha bitayyib. Jangan kalian ganti, ya, mengganti yang buruk dengan yang apa namanya, wala tatabaddaluha wala tatabaddalul khabitha bitayyib. Jangan yang buruk dipakai mengganti yang baik, ditukar. Nah, ini adalah sikap-sikap yang tidak benar, ya. Sikap-sikap yang itu adalah merugikan dan memzalimi anak-anak yatim, ya. Nah, walhasil di sini sekian banyak ayat Al-Quran Al-Karim memberikan kepada kita suatu gambaran, gambaran yang cukup lengkap, ya, dalam bab ini, yakni memuliakan anak yatim, tidak menzalimi, ya, menjaga harta mereka, kemudian jangan sampai menyalahgunakan harta mereka. Terjadi penyalahgunaan harta anak yatim itu, ya, tentunya bagi biasanya orang-orang yang diamanahi untuk mengasuh anak yatim tersebut. Mungkin dari kerabat sendiri, mungkin dari orang lain. Nah, di sini yang jelas wali yatim tersebut punya tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan pada bab ini ayat di surat Al-An'am 152. Di sana juga ada di surat Al-Isra ayat 34. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Jangan kalian mendekat-dekat harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu usia ya balig. Nah, dan tentu juga tadi diperhatikan sisi kemampuan memegang harta dan membelanjakannya. Hadis Nabi SAW berbunyi, qala alaihi salatu wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang bisa menghancurkan, menghancurkan pelakunya. Fadzakara minha akrama lil yatim. Apa 7 hal itu? Salah satu darinya adalah wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui sekian ayat hadis dan ancaman-ancaman ya terkait dengan memakan harta anak yatim itu, di sini Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan suatu penjelasan, suatu kondisi di mana mungkin wali yatim itu perlu untuk mengambil sebagian harta anak yatim. Kenapa? Karena dia mengasuh, dia mengurusi dan seterusnya. Nah, di sana ada kondisi tertentu di mana dibolehkan bagi wali yatim itu untuk memakan darinya. Nah, Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa kullu waliyyin liyatimin kana faqiran, dan semua wali yatim, kana faqiran, yang dia itu wali yang kondisinya fakir, ya, sudah mengurusi anak yatim, dia sendiri sebetulnya ekonominya juga kurang. Sementara si yatim punya tinggalan harta dari orang tua. Fa'aklu fa'akala bil ma'ruf fala ba'sa bihi. Lalu dia karena itu ya makan dari sebagian harta anak yatim, ikut memanfaatkan dengan cara yang baik. Bil ma'ruf, ini catatannya ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, fala ba'sa bihi, maka ketika itu boleh. Nah, namun gimana maksudnya dengan cara yang baik, nanti ada penjelasan dari ulama, insyaallah kita akan sebutkan. Wa mazada 'alal ma'ruf fa suhtun haramun, dan bila lebih dari itu, melebihi batas ma'ruf, melebihi batas ma'ruf, yakni sudah tidak ma'ruf lagi, tidak dengan cara yang baik, fasuhtun haramun, maka itu hukumnya suhtun, yakni haram, tidak boleh, sudah masuk ke dalam larangan yang ancaman-ancamannya tadi tersebut pada ayat-ayat itu. Nah, sekarang al-ma'ruf, cara yang baik itu bagaimana? Wal ma'rufu yurja'u fihi ila 'urfin nas al-mu'minin al-khaliyin minal aghradil khabithah. Dan al-ma'ruf, cara yang ma'ruf yang baik itu, ini dikembalikan ya untuk mengetahui ma'ruf atau tidak ma'ruf, cara yang benar yang baik atau tidak, dikembalikan kepada yakni tradisi orang-orang yang beriman, yang mereka itu kosong dari niat-niat buruk. Nah, ini menurut Adz-Dzahabi begitu. Jadi gimana prakteknya? Ya misalnya tadi si wali yatim miskin, ya kan? Ya, dia harus masakkan nasi, masakan sayur, membelikan, ya, dia sendiri mungkin bekerja, akhirnya ya sudah daripada repot-repot susah, campur saja, saya beli nasinya, nanti uang dia saya belikan lauknya, nanti kita makan bareng, makan yang wajar, ya. Tidak ada niatan apa, wah mumpung lauknya dari duit dia, saya belikan yang enak-enak. Nah ini berarti punya apa? Aghrad khabithah, niat-niat buruk. Nah tapi yang dimaksud oleh Adz-Dzahabi adalah tradisi umumnya makan tanpa ada niat-niat yang buruk. Sehingga sewajarnya. Wajarnya makan, ya orang Indonesia lauk tahu tempe, ya kan, sesekali perlu daging karena untuk apa, gizi si yatim. Nah kemudian dia juga makan sebagian darinya, ini masih dalam batasan ma'ruf begitu, ya seperti yang tadi disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan terkait dengan hal ini, ya, juga ada beberapa, ya, penjelasan ulama. Di sini Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan, ya, nazalat fi walil yatim, ayat itu turun terkait dengan wali yatim. Alladhi yaqumu alaihi wa yuslihuhu, yang wali yatim itu mengurusi si yatim. Wa yuslihuhu, memperbaiki kondisinya, menjaga, merawat. Idza kana muhtajan ila an yakula minhu, bila si wali itu membutuhkan memang untuk makan dari sebagian harta anak yatim tersebut. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas juga menjelaskan terkait turunnya ayat wala taqrabu malal yatim. Kemudian innal ladina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang makan harta anak yatim. Nah, di situ ada ancaman-ancaman yang bagi sebagian wali yatim saat itu cukup menjadi apa? Menjadi peringatan. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, intalaqa man kana indahu yatimun, orang yang punya tanggungan anak yatim akhirnya pergi untuk apa? Azala ta'amahu an ta'amih, karena takutnya, takut nanti apa? Ikut makan sebagian dari harta anak yatim. Khawatir. Akhirnya apa? Dipisah. Dia ibaratnya kalau kita masak-masak sendiri, nanti kita masakkan juga untuk yatim itu. Ini belanja sendiri, itu belanja sendiri. Ya kan? Azala ta'amahu an ta'amihi wa syarabahu an syarabihi. Minum juga begitu. Untuk minum dirinya disiapkan sendiri, untuk minum anak yatim disiapkan sendiri. Faja'ala yafdhulu syai', ya, fayuhbas lahu hatta ya'kulahu aw yafsud. Nah, ketika yang bagian anak yatim itu sisa, ya kan? Mungkin sekali kan, namanya makanan enggak selalu habis. Ketika sisa, ya dibiarkan. Sampai dia makan, kalau enggak makan rusak. Berjalan sekian waktu, akhirnya kan ishtadda dzalika alaihim, akhirnya berat. Begitu repotnya mengurusi anak yatim dengan cara itu karena tadi khawatir kalau ada harta anak yatim yang termakan dia dan dia dosa. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini begini begini yang terjadi seperti ini, ya. Walaupun tadi berangkat dari kekhawatiran jatuh di dalam ancaman yang tersebut pada ayat. Maka turunlah ayat. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakan kepada mereka, islahun lahum khair, memperbaiki untuk mereka, demi mereka itu bagus. Wa in tukhalituhum, kalau kalian campur, fa ikhwanukum, mereka itu juga saudara kalian. Nah, di sini ada isyarat boleh kalau gitu dicampur, ya kan? Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah tahu siapa yang ingin merusak, siapa yang ingin perbaiki. Jadi kalau bab niat, Allah yang Maha tahu. Ada orang yang mungkin nyampur niat buruk, ya kan? Ya, misal yang lebih banyak biaya dari anak yatim, dia keluar sedikit, ya kan? Campur. Tapi dia niat buruk, dia iritkan pengeluaran dia, dia besarkan pengeluaran anak yatim. Allah Maha tahu. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, nggak ada niatan-niatan begitu, ya. Bahkan mungkin dia lebih berkorban dibanding dia kurbankan anak yatim itu. Allah Maha tahu. Tapi demi kemudahan itu turun ayat ini. Bolehnya apa? Mencampur. Qala fa khalatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi syarabihim. Maka akhirnya mereka mencampur makanan mereka dengan anak yatim, sudah makan bareng, belanja bareng, minum bareng, dengan syarat tadi apa? Tidak ada niatan-niatan buruk, tidak ada maksud-maksud buruk terhadap anak yatim itu. Semuanya dalam kondisi sewajarnya. Ibarat dia anak kita, ya kan? Kita perlakukan belanja untuk anak-anak. Kadang sederhana, kadang di bawah sederhana, kadang lebih dari sederhana, tergantung kondisi, ya kan? Karena namanya makan, ya seperti itu. Ya, tabiat makan dan minum. Nah, dari sini ahibati fillah rahimakumullah, para ulama memberikan beberapa penjelasan, ya, terkait dengan cara yang baik tadi. Ada yang mengatakan annahul akhdhu ala wajhil qard, dia boleh mengambil tapi itu dihitung pinjam. Ini sebagian pendapat, ya. Jadi dihitung utang kepada anak yatim. Tsanian al-aklu biqadril hajah min ghairi israf, yaitu makan sesuai kebutuhan dari anak yatim itu, dari hartanya, min ghairi israf, tapi jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga, akhdhun biqadri ma idza amila lil yatimi amalan qalat Aisyah biqadri qiyamihi alaih, mengambil seukuran bila dia bekerja, layaknya orang kerja dapat upah, seukuran itu, ya, kata Aisyah biqadri qiyamihi alaih, seukuran dengan kerjaan dia dalam mengasuh anak yatim. Rabi'an, yang keempat, ada yang mengatakan al-akhdhu 'inda ad-darurah, boleh mengambil saat kondisi darurat, fa in aisara qadahu, kalau nanti suatu saat dia dapat kemudahan, dia ganti. Wa illam yusar fa huwa fi hil, kalau ternyata suatu saat kok tidak dapat kemudahan, maka itu tergolong halal. Nah, ini beberapa ucapan ulama. Intinya bahwa beberapa hal itu, ya, kalau mau dihitung pinjam, ya bagus itu, nanti dia dalam arti suatu saat komitmen untuk apa, mengganti. Ya, mungkin halal seperti itu kalau nominalnya nominal-nominal berarti, ya, cukup berarti. Tapi kalau untuk harian sekedar makan minum keperluan itu, maka tadi telah dijelaskan di dalam ayat dan penjelasan ulama, ya, dicampur seperti itu, makan bareng, ya, minum bareng, ya, belanja nanti diambil sebagian dari uang kita, sebagian dari uang dia. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Namun di sini, ya. Terkait dengan wali yatim, ya, yang menjaga hartanya, diusahakan kalau bisa itu mengembangkan juga harta anak yatim itu, mengembangkan, ya, bukan sekedar menyimpan lalu digunakan yang akhirnya dengan berjalannya waktu akan terus berkurang, ya. Kalau itu saja mungkin secara global, ya, tanpa dia mendzalimi itu sudah insya Allah sudah selamat dari perbuatan zalim. Namun akan lebih bagus kalau dia berusaha mengembangkan. Makanya di dalam tafsir juga cara yang terbaik, nah, itu di antara tafsirnya, ai la tatasarrafu fi malil yatim illa bima fihi maslahah wa tanmiyah lahu. Jangan kalian memperlakukan harta anak yatim itu kecuali dengan sesuatu yang maslahat baginya dan ada tanmiyah, pengembangan, ya, ada unsur pengembangan, sehingga nanti ketika dia besar, dewasa, membutuhkan, ini masih utuh, ya, walaupun dimakan tapi masih utuh. Karena apa? Karena tadi berkembang, ya. Jadi seolah-olah enggak terkurangi karena dimakan, karena ada perkembangan. Lebih bagus lagi ternyata malah lebih banyak daripada saat ketika ditinggal oleh orang tuanya, ya. Sebagian ulama mengatakan ittajiru bimalil yatim la ta'kuluha sadaqah. Ittajiru, berdaganglah dengan harta anak yatim. Maksudnya di sini, ya, tadi demi pengembangan. Ini salah satu cara, ya, dengan berdagang. Nah, cuma ini berhati-hati kalau dalam tiga bab perdagangan, ya. Jangan nanti malah rugi habis, ya. Kalau mau mengembangkan dengan perdagangan itu harus betul-betul hati-hati. Walhasil intinya tadi, garis besarnya menjaga jangan sampai mendzalimi. Kembali ke ucapan sebagian ulama atau yang dinukilkan dari mereka, ittajiru bimalil yatim, berdaganglah dengan harta anak yatim, jangan sampai habis dimakan sedekah, ya. Dengan berjalannya waktu akhirnya habis. Jangan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, wa yustahabbu ikramul yatim, disunnahkan untuk memuliakan anak-anak yatim, wa idkhalus surur alaih, dan membahagiakan mereka, wa daf'i al ihanati anhu, dan membela mereka agar tidak dihina orang. Fa yujbar qalbuhu min fajabru qalbihi min a'zami masalihihi, menghibur qalbunya, membuat dia senang, ini termasuk maslahat terbesar bagi anak yatim, ya. Disebutkan juga di sebagian sumber, wali-waliyil yatim syira'ul udhiyyati lahu min malih. Bila suatu saat perlu berkorban, boleh enggak sebagian hartanya dibelikan untuk korban untuk dia? Di sini dikatakan boleh, bagi wali yatim untuk membelikan hewan sebagai kurban bagi dia. Ya. Idza kana musiran, kalau ada kemudahan. Walhasil hibati fillah rahimakumullah, itu beberapa penjelasan ulama rahimahumullah terkait memperlakukan anak-anak yatim. Karenanya di sini ya, dari penjelasan tadi, maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjadikan salah satu dari dosa besar adalah ketika seseorang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya, tidak dengan cara-cara yang tadi dijelaskan ulama, tidak dengan cara yang ma'ruf dalam istilah yang disebut Al-Qur'an, tidak dengan cara yang billati hiya ahsan, cara yang terbaik sebagaimana di Al-Qur'an. Ya. Dan di sini juga perlu diketahui bahwa istilah makan harta anak yatim, ya, tentunya insya Allah dipahami bahwa di sini kata makan bukan artinya hukum ini terbatas dalam bab makan, sehingga kalau menggunakan tidak untuk makan maka boleh, bukan begitu, ya. Istilah ini, ya, ini menjadi istilah dan menggunakan kata makan, dan itu di dalam Al-Qur'an karena memang umumnya terjadi pada bab ini. Ya. Al-aghlab yang sering terjadi adalah dalam bab makan. Kalau terjadi pada bab yang lain, digunakan untuk beli pakaian, digunakan untuk beli ini dan itu, yang itu juga sifatnya mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka tentu hukumnya sama. Tidak boleh, dan itu adalah perkara yang haram. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa penjelasan terkait dengan bab ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan pemahaman yang benar terhadap agama dan memberikan taufiknya kepada kita untuk mengamalkan dengan baik. Demikian pula semoga Allah Azza wa Jal memberikan kebaikan kepada al-yatama, anak-anak yatim tersebut, dan taufiknya sehingga mereka berjalan di atas jalan yang benar. Ya. Ya, mungkin sementara kajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.